aku uang loro nang kene. Berdua. Oke. Medun. Musiknya Mas, monggo Mas. Metu ngendi ya? Kene iso ketan. Mas, Mas. Buri metu buri. Oh, kene iso kok ketan. Halo ya. Kowe ya medun, nyalot saka kene. Kesel. Dulur-dulur kaya rindu cit-cit droning atiku zaman biyen-biyen yo aku katon opo saiki ning aku iki katon opo semono sliramu nate prasetyo susah dilakoni kan dililo mula aku ra ngira yen wis liramu citra ninggal kromo malah karo priyolio yo Mas penontone ben ketok gambare Mas ati sudah disetel kan gambare ketok iki boto tengah iki jelas boto tengah iki yo jane-jane mersani ngantos atos Kang Mas wong welingku bring sliramu do wong ayu menuwun aja teko welaso putra putrimu amit amit amit aku wong ora guna apa tur aku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa aku tak ngatik mriki Sewu Mas. Atos-atos kendaraan kata nggih. Nuwun sewu le mirsani. Matur sanget. Alhamdulillah. Sehat sehat sehat sehat sehat. Yo. Amin. Ki mone to. Oh lha kenan. Nonton terus apa kowe yu? Hah? Nonton terus apa? Awet nggih, awet nggih. Cahayu kisah Mas kaya rute rute hatiku zaman biyen-biyene aku katon opo saiki aku iki katon opo Teko welaso putra putrimu hey. Aku ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa musik musik nuwun sering salaman lan sing ngomong tamu mriki nuwun sewu nggih Pak terus penontonnya Mas Derek Bingah selamat sore sehat selalu Pak. Kabare penjahit iki. Kang Kuwoso, wis tak trimo pasrah karo Kang Kuwoso.